satu buah lagu yang galau. Pianisti Tulungagung, pianisti Blitar. Seramania OAOE di joget yo takmu. Ikhlas lu aku yang panceniki bersora perlu menjadikanku orang kedua hatiku.